فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. Ya, ke ibunya Nabi sekarang ini. Kemarin sudah ya nasab dan kelahiran beliau. Maka sekarang ke ibu dan kepada kelahiran beliau belum ya. Kepada ibu. Kemarin baru apa? Nama-nama beliau ya. Nah. Fadhol dibaca di sini Pak Abdul Majid. Ini dulu, perhatikan. Ummuhu, ibunda Nabi SAW. Ummu Nabi SAW, Aminatu. Ibunya beliau adalah Aminah. Perhatikan, kalau antum perhatikan nasab ibu beliau, ternyata nasab ibu beliau ini bertemu dengan nasab bapak beliau. Di mana? Hah? Di mana? Kemarin lihat bapak beliau, nama beliau kemarin, ingat gak? Ya, ketemunya di mana beliau? Ya, anda lihat, perhatikan di situ yang sahihnya cuma sampai Adnan. Adapun ya nasab beliau sampai Nabi Adam setelah Adnan itu tidak ada yang sahih. Perhatikan nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nudar, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Perhatikan nasab ibu beliau. Aminah bintu Wahbin. Ya. Bintu Wahbin ibni Abdi Manaf. Ya. Abdi Manaf. Ibni Zuhrah. Ibni Kilab, Ibni Murrah. Ibnu Kilab, Ibnu Murrah. Berjumpa di sini. Ya, berjumpa di Kilab, Ibnu Murrah. Jadi Kilab, Ibnu Murrah punya anak, ada yang namanya Qusay. Ya, punya anak, ada yang namanya Murrah. Ya, hey, perhatikan. Ka'ab, Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib. Ini berjumpa di sini. Ya. Berjumpa nasabnya ibunya Rasulullah SAW dengan ayah beliau di Kilab Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, dan seterusnya. Maka nasab ibu beliau juga adalah nasab yang tinggi. Ya, oleh karena itulah layaklah beliau disebut atau diberikan nama Muhammad yang terpuji. Nah ini berjumpa ya, nasab ibunda beliau dengan nasab ayahanda beliau. Ya, dan ibu dan ayahnya keduanya mati dalam keadaan kafir. Ya, walau belum tegak, belum ada risalah, anaknya belum diutus, tapi sudah ada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah ada risalah Nabi Ibrahim. Waladatuhu, atau wiladatuhu, wiladatuhu, kelahiran beliau. Majid. Salam, salam. Ama Zorof. Amati wakilan ba'adahu kita adi nasanatan. Qala Hakim Abu Ahmad. Wakilan ba'adahu bi arba'in nasanatan. Wakilan ba'adahu bi asri sinina. Qala Al-Hakim Abu Al-Qasim bin Abu Al-Qasim bin Asakin Asakira, Asakiro. Fi tarikhi Dimasqo. Baik. Wiladatuhu. Kemudian kelahiran beliau. Baik. Jadi Nabi SAW lahir di tengah kabilah besar berarti ya, Bani Hashim. Ya. Perhatikan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Kenapa disebut amal fil? Tahun gajah, karena tahun itulah pasukan Abraha dari Yaman datang dengan membawa beberapa gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Wakila ba'dahu bi 30 sanatan. Nah, kemudian ada yang menyatakan ya 30 tahun setelahnya. 30 tahun setelahnya. Ada yang menyatakan 30 tahun setelah penyerangan Raja Abraha. Baik. Qala al-Hakim Abu Ahmad, tamun yang ya yang banyak diriwayatkan itu pada tahun gajah. Qila ba'dahu bi 40 sanatan. Nah, ada yang menyatakan ketika Imam Hakim ya, 40 tahun setelah tahun gajah. Baik. Ya. Wakila ba'dahu bi asri sinin. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah tahun gajah. Baik. Rahu al-Hafidz Abu Qasim Ibnu Asakira fi tarikh Dimashq. Ini diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Qasim bin Asakir dalam tarikh Dimashq. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi banyak sekali riwayat yang menyatakan Nabi SAW lahir di luar pada tahun gajah. Kalau yang masyhur demikian. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bahkan ya ketika Rasulullah SAW lahir yang tahunnya diperselisihkan tersebut ya, tahunnya diperselisihkan karena saat itu belum dihitung tahun Hijriah. Karena yang namanya tahun hijrah itu dipilihnya berdasarkan hijrah. Berdasarkan hijrah. Bahwasanya ibunda beliau Aminah binti siapa tadi? Binti Wahab, binti siapa lagi tadi? Hah? Oh, alamatnya baru dibalik. Ya, binti siapa lagi tadi? Hah? Binti Abdi Mana? Bin Abdi Mana? Terus? Lah. Zuhrah dulu. Terus? Ya, lihat buku. Lekilab, terus apa lagi? Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib. Baik, Ibnu Ghalib. Hah? Siapa lah, Pak Sarzuki, asik kenceng apalah. Nah, kalau dulu Pak Sarzuki tahunnya P4 aja mbahnya. Habis itu kholas. Nah, udah, mungkin dari Majapahit kali ya. Ya, dahulu ketika ibu beliau melahirkan, ini ibunya mengatakan ketika keluar lahir Rasulullah SAW lahir dari kemaluan keluar cahaya. Ya. Baik. Keluar cahaya. Keluar cahaya. Nah, dengan cahaya-cahaya tersebut maka istana-istana di negeri Syam langsung bersinar. Pada tahun, pada hari, pada saat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Nah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu lahir, beberapa istana di Persia langsung goncang, gempa, roboh. Setan langsung ketakutan. Ini bakal ada manusia yang akan ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Minan zulumat, dari berbagai kegelapan. Dibawa kepada ilan nur, kepada satu cahayanya. Enggak kepada anwar, tapi nur. Minan zulumat, ilan nur. Taibar galabikum. Ya, kemudian lanjut Pak Ahmad wasahih al-masyhur. Ama. Dzaraf ya, dzaraf zaman. Bukan. Wulidanya itu naibul fa'il dhamir mustatir takdiru huwa. Masa tahun yang dilahirkan? Yang dilahirkan ya beliau, Nabi Muhammad SAW. Wasahih al-masyhur, nah pendapat yang sahih yang masyhur lagi masyhur, annahu bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam wulida 'amal firi, bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah, pada tahun itu. Ya, pada tahun itu. Diberi nama dengan nama Muhammad. Nama Muhammad waktu itu enggak populer di kalangan Arab, di kalangan orang-orang Arab. Dan Nabi SAW sejak lahir sudah dijalankan fitrah-fitrah kenabian. Pada hari ketujuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, karena bapaknya udah meninggal duluan ketika beliau masih di perut ibu beliau. Hari ketujuh beliau dikhitan oleh kakek beliau. Sudah dikhitan, maka sudah. Ya, ini kan khitan ini sunnah atau fitrah para nabi. Nah, sudah dikhitan. Ya, terus lanjut Pak Ahmad wa naqala. Khayyat. Khayyatin. Khayyatin. Ini dulu kita bahas. Wa naqala Ibrahim ibnu Munzir al-Hizami. Ya. Ibrahim ibnu Munzir al-Hizami mengutip. Syekhul Bukhari. Siapa itu Ibrahim? Beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Khalifatu ibnu Khayyat. Ya, yaitu Khalifah ibnu bin Khayyat wa akharun. Ya, selain Ibrahim bin Munziri, Khalifah bin Khayyat, ya, ini nama ulama, dan para ulama yang lainnya, mereka mengutip apa? Al-ijma'ah. Mengutip ijma'. Mengutip kesepakatan alaih, atasnya. Atas apa ini? Ya. Ala annahu wulida 'amal fil. Yaitu beliau dilahirkan di tahun gajah. Ya, ada yang mengutip ijma', tapi tepat enggak mengutip ijma' di sini? Ya, sebelumnya para ulama menyatakan enggak. Ada berapa? Tiga pendapat. Ada yang mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan berapa? 10 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan apa? 30 tahun setelah tahun gajah. Baik. Namun ini pendapat yang populer. Kalau dikatakan ijma' tidak. Ibnu Asakir sampai mengatakan bukan di tahun gajah. Tapi berapa puluh tahun setelahnya? 10 tahun setelah tahun gajah. Kata Ibnu Asakir. Ya, di tarikh Dimashq. Nah ini berarti bukan ijma'. Namun yang populer, yang di sini lebih mendekati kebenaran, memang tahun gajah. Ya. Baik. Wattafaqu ala annahu wulida yaumal itsnain. Ya, dan mereka para ulama telah bersepakat bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin 11 bulan Rabiul Awal. Nah, ya. Nah, kalau sepakatnya itu hari Seninnya. Hari Seninnya itu bersepakat. Kenapa? Lihat tuh di footnote dibaca Pak Ahmad. Rawahu Muslim. Unzilah. Baik. Nah, di hadis surat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau suila, beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau ditanya, kenapa? Kata beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Ah ini. Ya. Nabi SAW ketika beliau lahir, beliau puasa. Kalau gitu, ya, Pak Kasino misalkan lahirnya hari Jumat. Ya, boleh gak tiap hari Jumat puasa? Gak boleh. Saya misalkan lahir hari Selasa. Kalau begitu tiap hari Selasa saya puasa? Gak boleh. Ya, gak boleh. Ya, ini puasa ibadah. Harus diikat dengan dalil. Nah ini kalau orang yang mengadakan maulid Nabi, ya, ini harus puasa ya, bukan maulid. Ya. Puasa, bukan maulidan, puasa. Dan sahabat ngikutin. Sahabat ngikutin akhirnya puasa Senin, Kamis. Ini malah maulid. Nah, ini keliru ya. Wasabuton, apa tuh? Wah, itu kan. Ah. Ya, salah. Apa Pak? Iya, buat Nabi puasa. Bukan peringati selamatan, manggil orang. Ya, kasih makan. Enggak happy birthday sekarang, ganti. Enggak hari ulang tahun diganti namanya biar Arab dikit. Milad. Milad. Terus enggak perlu pakai pesta, diganti tasyakuran. Enggak pakai kue lagi sama lilin, diganti doa. Sama makan-makan. Gimana? Tetap enggak boleh. Nah, itulah ulang tahun. Mau namanya apa kek? Milad kek? Merit kek? Apa kek? Milid kek? Hah? Milad biubrik. Nah, itu ulang tahun ya. Itu ulang tahun. Enggak benar. Ya. Lagi pula, itu kan khusus Nabi. Lihat sahabat. Lihat Abu Bakar ada enggak? Yang tiap hari di tanggal lahirnya Abu Bakar, beliau milad kayak gitu. Puasa deh, puasa aja enggak ada. Apalagi milad. Ya, apalagi tasyakuran, manggil tiap tanggal sekian, setahun sekali manggil Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, ya, Abu Hurairah datang, Umar datang, ya, kita doa bareng ya. Itu gak ada, itu cok gali coknya. Baik. Nah ini perhatikan, yang disepakati kelahiran beliau hari Senin. Adapun tanggalnya, ah ini baru diperselisihkan. Tanggalnya ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal, ya. Ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal, namun ada yang mengatakan beda lagi. Ya. Nah, udah berikutnya baca Pak. Waqtalafu. Waqtalafu al-Fadil yaum tsani amisani amir hasyiri amisani asharo wa hadhihi al-qara'atu aqwalin mashhurah. Nah, perhatikan nih, perhatikan. Waqtalafu dan para ulama berbeda pendapat. Hal huwa fi yaumis tsani, apakah beliau lahir pada hari kedua di bulan Rabiul Awal, ya, au am tsamin atau di hari ke-8, am asyir atau di hari ke-10, am tsani asyara atau di hari ke-12. Nah, berbeda pendapat mengenai tanggal di bulan Rabiul Awalnya. Yang ulama sepakat itu beliau lahir pada hari Senin. Pada hari Senin. Ya, pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ya, ma fahadhi al-arba'atu aqwalin masyhuratin. Maka di sini ada 4 ya, pendapat yang masyhur. Ah, di sini. Dibakir fadal dibaca itu footnote-nya wal khilaf. Sallallahu alaihi wasallam. Di risalatin Masya Allah, pokok ini baru. Ya, lihat itu kata pentahkik. Wal khilaf fi hadza kabirun. Perselisihan mengenai tanggal lahirnya Nabi ini kabir. Sangat besar. Khilafnya itu tajam lah ya. Ya, banyak sekali. Wala yumkinu al-qath wal jazmu fihi, dan enggak mungkin kita mengkotok, memutuskan pasti, wal jazm memastikan. Lah tanggal lahirnya beliau tanggal 12 itu enggak bisa. Ya. Idlib likulli qawlin nasiruhu minal ulama. Karena setiap pendapat tadi, ada yang mengatakan Rasul lahir tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, itu masing-masing semuanya punya penyokong dari kalangan para ulama yang mendukung pendapat tersebut. Ya, ini berselisih. Wa mimma yahsunu at-tanbihu alaihuna. Nah, namun di antara yang sangat bagus untuk perlu diingatkan di sini, khata'u ba'dil muslimin, yaitu kekeliruan sebagian kaum muslimin. Fi iqamatihim, yaitu ketika mereka melaksanakan ihtifalatin limaulidihi. Ya. Mengadakan perayaan-perayaan akan kelahiran beliau. Jumaki rapi irobnya ihtifalat. Nah, iqamah masdar beramal amal fi'il ahsan. Ya. Kula amin setiap tahun. Fil yaumis tsani asyara, di setiap tanggal 12 min Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Wa hadhihi bid'atun munkaratun. Ini bid'ah yang mungkar. Fa min haitsu at-tahdidu bil yaumis tsani asyara, hadha qaulun bil ashah. Ya. Nah, dari sisi mentahdid, ya. Dari sisi ya, mentahdid itu pembatasan, cuma tanggal 12, enggak boleh tanggal yang lain dianggap gitu. Ini pendapat yang enggak benar. Kan tadi sudah jelas khilafnya, ada yang menyatakan Rasul lahir tanggal 2, 8 dan juga tanggal 10 ya, dari 12 dari Rabiul Awal. Tsumma law sahafa wa munkarun. Kemudian kalaupun benar diadakan maulid, ya udah pokoknya tanggal 12, yang lain salah, okelah. Itu pun masih mungkar. Ya, haitsu lam yaf'al dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu ketika nabi pun enggak melakukannya, melakukan maulid setelah nabi diutus. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, nabi ngumpulin para sahabat baca barzanji atau apalah. Ya. Fi hayatihi, di masa hidup beliau, ketika beliau wafat walam yaf'alha as-sahabatu. Ya, min ba'di mautihi. Sahabat enggak melakukan. Ketika Rasul wafat, Umar, Abu Bakar, ya, di masa Khalifah Umar, di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Utsman, di masa Khalifah Ali, di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu ta'ala anhum, kita enggak dapetin sedikit pun satu riwayat yang maudhu aja enggak ada. Jangankan boro-boro yang sahih mutawatir, yang maudhu aja enggak ada. Nah, yang maudhu aja enggak ada, itu enggak tanggung-tanggung tuh. Yang maudhu aja enggak ada. Yang palsu aja enggak ada. Ya, boro-boro yang dhaif ya. Yang maudhu aja enggak ada di antara 5 masa kepemimpinan sahabat ini sampai Muawiyah ada yang melakukan maulid Nabi. Udah. Oh, kan mungkin tabi'in, ada kali tabi'in. Ya. Kan khairun nas qarni, summa ladzina yalunahum. Ya gitu ya. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Baik. Walam yafalha as-sahabatu, dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Ya. Wa mim ba'dih mautih wala tabi'una lahum bi ihsan. Maupun tabi'in. Enggak ada tuh di masa tabi'in, di masa Umar bin Abdul Aziz, di masa Khalifah Malik ya, bin Marwan. Ya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan di masa Khalifah yang mana? Hatta khalifah yang mutazilah deh. Makmun. Enggak ada. Enggak ada. Imam Madzhab buru-buru. Enggak ada. Nah, begitu gimana nih maulid nih? Bukan dari Islam. Dari orang Syiah. Bani Fatimiyun. Ya, di Mesir sana. Dulu mereka melakukan maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Hussein, maulid Ali. Akhirnya enggak tanggung-tanggung dah. Bikin aja maulid Nabi. Bikin maulid Nabi. Diakui oleh wairu akil, wairu sa'id. Diakui. Diakui, saya nonton videonya kok. Ini Saya jangan disangka Syiah ya. Yang pertama kali melakukan maulid di masa pemerintahan ini tahun sekian, itu oleh orang-orang Syiah di Mesir, kata dia. Orang Syiah. Ya. Dan maulid mungkar ya. Ya. Maulid itu bid'ah. Ya, kita memang enggak boleh gampang bid'ah-bid'ahin seseorang. Tapi kalau maulid jelas bid'ah. Ya. Maulid kemarin ya. Kemarin tuh tahun ini saya dijebak ya sama sebuah lapas ngisi kajian saat tanggal berapa, tanggal hari Kamis maulid ya. Namanya kita enggak tahu, enggak punya tanggalan, Kamis kajian aja tetap maulid. Daripada saya berantem pasti saya sampaikan mungkar ya. Gak mungkin saya diem gitu kan. Gak mungkin saya basa-basi. Pasti saya sampaikan. Daripada ribet, mendingan gak usah datang. Mendingan saya bilang gak datang. Ya. Kayak ibarat kalau gitu. Ya kalau maulid bid'ah ya. Banyak kok amaliah yang lain yang sunnah. Ngapain mesti ngotot di maulid. Itu yang merayakan mesti ada pilihan itu gunanya tahun abad keempat Hijriah, jauh dari masa sahabat, jauh dari masa tabiin, bahkan jauh dari masa Imam Madzhab. Ya, ini harus jujur ya. Ya. Kalaupun ada ulama yang mengatakan boleh maulid, ada ya, tapi itu pun prakteknya beda sama yang ada sekarang. Ya. Makanya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Tanbihat. Liman yastau maulid bil mungkarat. Peringatan bagi yang mengadakan maulid dengan berbagai kemungkaran. Ya, di antaranya ada musik, ikhtilat, campur baur, mubazir. Bukan mubazir. Setiap rumah dipalakin 100.000, 100.000. Buat bayar amplop Habib 15 juta. Hah? Tiap rumah kasihan kan semua orang, ada yang mungkin dia enggak mampu. Apalagi kalau di daerah-daerah yang menengah ke bawah, kasihan. Baik. Ya kita memang enggak serampangan ngebintah-bintahin ya, cuman kalau maulid ya kelas ya, selesai. Ya, kalau maulid enggak. Hah? Iya. Mana itu lagi? Ya. Unzur, lihatlah maka tabahu samahatu syekhina. Lihatlah apa yang telah ditulis oleh samahah guru kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abbas. Qaula hadzal maudhu, seputar topik ini. Yaitu maulid fi risalatin, dalam sebuah risalah bi unwan at-tahdhir minal bid'ah. Ya, dengan judul tajuk peringatan dari berbagai bid'ah. Salah satunya adalah maulid. Ya. Juga mengada-ngada ya, di peringatan maulid kita suruh diri. Kenapa? Nabi datang. Nah, ini keliru ya. Nah, keliru. Tapi mengingkari maulid biasa aja ya. Biasanya cukup kita katakan itu bid'ah, udah. Ya orang nggak mau dengerin ya udah, nggak mau dengerin ya udah, ya terserah. Itu yang penting itu bid'ah. Baik, kemudian wafatuhu, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di Nabi lahir itu berarti kesimpulannya di hari apa? Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Khilafnya itu apa? Hah? Tanggalnya, tanggal berapa aja? Nah. Baik. 12, 2, 8, 10, 12. Ya. Nah, sekarang wafatnya beliau. Ini musibah terbesar umat ialah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wafatnya Nabi musibah. Ya. Jadi 5 hari menjelang wafat beliau diserang demam. Demam seluruh tubuh. Sakit semakin parah. Bahkan pingsan. Ya, bahkan beliau disirami disirami air sekian gayung ya dari berbagai sumur yang berbeda-beda. Ya, dan beliau sekalinya siuman langsung menyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbihi masajid. Ala ini anhaqu man dzalik. Itu siuman dari pingsan cuma bicara itu. Ya. Ketahuilah Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi ya, sebagai tempat ibadah. Masjid di sini maknanya adalah tempat ibadah. Ya. Ju'ilat li al-ardu tahura. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat ya, ju'ilat li al-ardu masjidan. Bumi dijadikan untukku oleh Allah sebagai masjid. Maksudnya apa? Di situ di bagian bumi manapun bisa ibadah. Ya, kecuali toilet dan kandang unta. Ya. Ya, toilet, kandang unta dan kuburan. Dan makbarah. Baik. Maka setiap kuburan yang kita di situ ibadah, maka berarti di situ menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya. Masjid. Nah. Ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadal Pak Ahmad. Bapakku sallallahu alaihi wasallam. Fatuhu ila sallallahu alaihi wasallam. Duha yaumul itsnain. La Lisnatai asyaratan. Itu apa? Apa irabnya Laila? Hah? Iya. Qolat min syahri rabi'il awwali sanata ihda asyarata min al-hijrati amina ittila'u tarihi kama sabaq. Ayo. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wafatnya Nabi ketika Islam sudah sempurna. Ya. Islam sudah sempurna artinya udah enggak ada lagi ajaran-ajaran yang samar. Makanya ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Dengar ayat ini Abu Bakar menangis. Ya, sahabat belum paham, Abu Bakar paham. Ya, ketika telah datang pertolongan kemenangan dari Allah pada engkau wahai Nabi. Engkau melihat manusia telah berbondong-bondong masuk Islam. Maka beristighfarlah, bertasbihlah pada Rabbmu dan beristighfarlah. Dia maha menerima taubat. Abu Bakar paham. Tandanya apa? Berarti syariat sudah sempurna. Sebelumnya lagi ketika hajatul wada, Nabi sudah minta persaksian para sahabat. Apakah aku sudah penyampaian? Ya, wahai Rasul. Kemudian Rasul menunjuk tangannya ke langit. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Nah, saksikan. Nah, ini berarti sahabat sudah banyak yang paham, terutama Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasul sudah selesai tugasnya. Tinggal menghadapi musibah terbesar buat umat. Artinya musibah terbesar di mana? Karena kekeliruan sudah selesai. Semuanya sudah termaktub. Kalau dulu sahabat keliru turun ayat. Ya, sahabat keliru turun ayat. Turun ayat. Rasul enggak tahu. Kalau Rasul tahu diluruskan sama Rasul SAW. Nah, kalau sahabat keliru Rasul enggak lihat turun ayat ngasih tahu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam, beliau diwafatkan duha pada waktu duha. Yaumul Itsnain. Pada hari Senin. Allahu Akbar. Hari Senin. Ya. Ini beliau wafat. Nah. Ya. Di bulannya apa? Bulan Rabiul Awal juga. Ya. Jadi di bulan Rabiul Awal itu jangan cuma senang dengan kelahiran Nabi. Tapi di saat itu juga kita mesti bersedih wafatnya Nabi. Ya. Jadi sebelum beliau wafat, ya masih di bulan Safar sebelum, ya. Apa namanya? Beliau pernah sakit panas, demam segala macam, ya. Bahkan Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat selama belasan hari. Selama belasan hari dalam keadaan sakit. Bahkan ada yang meriwayatkan sampai 14 hari beliau sholat dalam keadaan sakit. Nah, bahkan ketika beliau semakin sakit, beliau bertanya kepada istri-istrinya, besok giliran saya di mana malamnya. Ini Rasul sunnah gitu. Begini. Nah, kalau Pak Yusuf kan situ-situ aja tuh. Kalau Pak Yusuf mau kemana lagi? Hah? Iya, walaupun gitulah. Kalau Pak Yusuf kan mau kemana? Mau ke konveksi? Mau ke tempat jahit? Iya. Nah beliau bertanya, di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Nabi tanya, di mana giliranku besok? Pak Kasino, kenapa Pak Kasino? Kok kayaknya gak terima gitu? Kok kayaknya gak terima ya? Gak terima, kok saya gak pernah kayak gitu ya? Kata Pak Kasino. Nah, Nabi bertanya, di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok? Ya? Taibarakallahu fikum. Ini sudah apa bertanya-tanya. Ya, barakallahu fikum. Ini artinya kalau lagi sakit, tetap gilir. Kecuali sudah parah, ya boleh dirawat di salah satu rumah aja. Sebagaimana Nabi SAW sudah parah, gak bisa kemana-mana, di rumah Aisyah aja. Gak rolling. Ya udah di situ aja. Yang dia gak bisa kemana-mana, jangan maksa. Kayak pesona anggrek sama Taman Sakinah Tambun, deket lah Pak Majid. Gitu. Ya. Lihat itu di footnote itu. Nah, dibaca sini footnote-nya. Fadal, siapa? Syekh Marwantu. Wadhalika tamassukan. Tamassukan. Tidak di duha. Ba'du ahli al-ilm ila annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya ba'da zawal asy-syams fi dzalikal yaum. Ya, para ulama bersepakat. Sebagian para ulama berpendapat, ahli al-ilm itu para ulama, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wafat setelah matahari tergelincir. Waktu zuhur berarti. Ya. Dzalikal yaum, pada hari tersebut. Jadi kata masukan di zahiri hadisin. Yang demikian itu kenapa berpendapat dengan ini? Ya karena berpegang dengan zahir hadis Anas bin Malik. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan di situ tufiya min akhir dzalikal yaum. Bahwa Nabi SAW meninggal pada akhir hari ini. Ya. Wa hadha khilaful masyhur. Dan ini adalah perselisihan, ya, menyelisihi yang masyhur bahwa beliau wafat di hari duha, di waktu duha. Kalau hadisnya Anas apa? Di akhir hari. Kalau di akhir hari berarti kapan? Sore. Sore. Karena berakhirnya hari itu matahari terbenam, bukan nunggu jam 12 malam. Ya. Baik. Wa jama'a, nah Al-Hafidz Ibnu Hajar berusaha mengkompromikan. Ya. Baina dzalik, di antara perselisihan tersebut, bi annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya inda zawal haitsu inna hadzal waqta huwa ghayatu istidadi duha. Ya. Itu beliau wafat pada ya pada tergelincirnya matahari di mana waktu itu adalah puncak teriknya duha. Kama annahu bidayatu akhiril yaum. Ya. Yang juga merupakan awal ya, dari akhir hari tersebut. Awal dari akhir hari tersebut. Artinya hari tersebut mulai berakhir dengan teriknya duha. Ya, mulai. Jadi akhir hari itu fasenya ada. Dimulai dari duha. Ya, dimulai ntar dari zawal. Nah itu. Sampai nanti terbenamnya matahari. Jadi berakhirnya hari itu ada fase-fasenya. Ya, ada fase-fasenya. Ini fase pertama berakhirnya hari, begitu. Karena fase awal munculnya hari, matahari terbenam. Kemudian muncul syafaq, cahaya kemerah-merahan. Nah, itu fase awal munculnya hari. Apa? Fase awal hari-hari. Ya. Bimana annahu tidak udhul fi awwal nisfin tsani minan nahar. Ya, artinya bahwa ya, waktu ini adalah waktu permulaan masuk di pertengahan kedua di siang hari. Jadi Nabi wafat di waktu duha itu enggak bertentangan dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau wafat di akhir hari. Di akhir hari itu maksudnya di waktu duha juga. Karena duha adalah awal dari akhir sebuah hari. Istidad duha. Jadi duha itu puncaknya. Menjelang zuhur. Bukan duha kayak jam sekarang. Bukan. Iya. Kan tadi itu. Istidad duha. Ketika puncak teriknya matahari di waktu duha. Nah itu. Tapi barakallahu fikum. Jam 11. Ya. Terus mana lagi tadi? Beliau wafat tanggal 12 malam bulan Rabiul Awal. Lihat itu ada footnote lagi. Tanggal 12 malam, lihat itu di footnote lagi, dibaca di sini. Ya. Ya. Pak Rofi, tolong dibaca Pak. Wattabatuhu ala tahdidi syahri wa annahu syahrun rabiul awwal min dzalika al-'am min dzalika al-'am wattabatuhu ala annahu rabiul isnin wa yakadu yakunu dzalika ijma'an bihum wa yara annahum ikhtalafu li dzalika al-yawm. Bakola makhluk kita berada di kali yomi. Bila kita berada di kali yomi, bakola makhluk di awal yomi menasih. Bakola akhirnya di yomi sani. Bakola makhluk di yomi sani. Bakola akhirnya di yomi sani asal. Bakola akhirnya di yomi sani asal. Wa ghayr dhalika wa al-khilafu fi dhalika kabirun wa aqwa ma waqaf ma wa ma waqaftu waqaftu Al-yawmu tsani. Al-yawmu tsani. Wa hadha ma'idam lahu al-kafu kunu hadan wa akhrun. Al-yawmu tsani ashar wa hadha qulun. Al-yawmu tsani ashar. Al-yawmu tsani itu ashar. Al-yawm ats-tsalitsa. Al-yawm ats-tsalitsa. Ashar. Wa hadha ma'idam wa qulun. Wairu wairu wairu wairu wairu wairu wairu wairu wairu itu petipannya referensi. Nah, kemudian kata Sintahkik ittafaqal ulama ala anna Nabi SAW patufiya fi sanati ihda asyarata lil hijrah. Para ulama bersepakat bahwasanya Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya. Ya. Pada tahun 11 Hijriah. Tabarakallahu fikum. Ini ketika Nabi wafat, beliau memanggil Fatimah. Dibisiki bahwa beliau akan wafat. Fatimah sedih. Ketika Fatimah sedih, Nabi mengatakan, "Isbiri wattaqi wa inna ni'ma salaf ana laki." Bersabarlah dan bertakwalah kamu wahai Fatimah, karena sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Salaf di sini maknanya apa? Yang mendahului. Ya. Nabi Fatimah sedih. Fatimah gembira. Bingung yang lain, istri-istri Nabi, kenapa tuh Fatimah? Ternyata Nabi kabarkan bahwasanya ya, Fatimah pun akan menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menyusul bapaknya. Senang, masya Allah. Ya, artinya dari keluarga Nabi, dari istri-istri Nabi yang lain, yang akan menyusul Nabi adalah Fatimah yang pertama. Ini terbukti istri-istri Nabi yang lain wafatnya belakangan, setelah Fatimah sembuh. Dan Fatimah pun gembira karena dikasih tahu bahwa beliau adalah pemimpin kaum wanita di jannah. Pemimpin kaum wanita di jannah. Dan Fatimah sedih banget. Ya abata, kata Fatimah. Ya. Sungguh kesian sekali. Karena Rasulullah SAW pun merasakan sakaratul maut. Ya. Baik. Kemudian Nabi memanggil Hasan Hussein. Mencium, memeluk. Ini pemicu sakitnya Rasulullah SAW ini karena racun. Karena memang ajal ya. Namun pemicunya sebabnya racun. Ya, racun yang dimakan oleh Rasulullah SAW pada saat perang Khaibar. Ya. Siapa yang memberikan? Ini yang Bapak memberikan racunnya itu orang Yahudi. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wattafaqu 'ala tahdid asy-syahri annahu syahrun Rabiul Awal min dzalikal 'am. Nah, para ulama bersepakat dalam penetapan bulan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ya. Ketika Nabi tidak wafat, datang adik atau saudara laki-lakinya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti iparnya Nabi. Ya, Rasulullah SAW masih bersandar di tubuhnya Aisyah. Rasulullah SAW melihat di Abdurrahman bin Abu Bakar itu ada siwak. Ya, dan kata Aisyah, saya tahu Rasul menyukai siwak. Maka Isa langsung menawarkan, mau enggak disiwakin? Maka Rasul mengangguk, iya. Dilunakin mau enggak? Mau. Akhirnya Rasul bersiwak. Bersiwak. Ayy barakallahu fikum. Ya. Kemudian Rasul memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana air dan mengatakan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakharat. Sesungguhnya kematian itu mengalami sakaratul maut. Ya. Dan Rasulullah pun wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Setelah beliau mengucapkan beberapa kalimat. Baik. Wattafaqu ala annahu fi yaumil itsnain, dan mereka para ulama bersepakat beliau Rasul pun wafat pada hari Senin. Ya. Wa yakadu yakunu dzalika ijma'an minhum, dan hampir-hampir ini menjadi sebuah ijma'. Hampir-hampir ini menjadi sebuah ijma' dari para ulama. Wa ra'a annahum ikhtalafu fi tarikhin dzalika al-yaum. Ya. Namun mereka berselisih mengenai tanggalnya dari hari wafatnya Nabi SAW tersebut. Faqala ba'duhum fi awwali yawmin min asyhar, ada yang mengatakan itu adalah di awal hari bulan Rabiul Awal, itu tanggal 1 berarti. Ya. Faqala akharun fi yawmin tsani minhu, ada yang mengatakan tanggal 2. Faqala ba'dahum fi yawmin tsamin, ada yang mengatakan tanggal 8. Faqala akharun fi yawmin tsani asyhar, ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 13. Dan yang lainnya wal khilaf fi dzalika kabirun, khilaf itu sangat tajam. Ya, wa aqwa ma waqaftu alaihi, dan pendapat yang paling kuat yang saya ya, dapati di sini ada tiga. Yang pertama ya, yaumul tsani, hari kedua di bulan Rabiul Awal. Wa hadza ma'tamadahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa akharun, inilah yang Ibnu Hajar berpegang dengannya dan ulama yang lainnya. Yang berikutnya tanggal 12. Ya, wa hadza qaul jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Yang ketiga pada hari 13, ini yang ditetapkan oleh sebagian ulama. Ya. Dan ini diisyaratkan oleh banyak para ulama. Ayat barakallahu fikum. Ya. Nah, ketika Rasul wafat tersebar berita ini. Ya. Langit dan seluruh penjuru kota Madinah menjadi kelabu. Ya. Sampai-sampai Anas mengatakan, saya enggak pernah mendapati hari yang lebih buruk, lebih gelap dibanding pada kecuali pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya, musibah. Ya. Ya, musibah. Musibah besar. Baik, kemudian ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah. Ya. Wa minha ibtida'u tarikh. Dan dari situlah dimulainya sejarah. Ya, kama sabak, sebagaimana yang telah disebutkan. Dimulainya sejarah. Ya, baca Pak Ahmad putnotnya. Iya, 15. Ayat yang dalam diberapa ayat dalam diberapa ya muktadahun muktadahun tarihi tarihi al-islami. Baik, ini berarti perhatikan di sini. Ya, ini hijrah adalah awal permulaan sejarah Islam. Jadi para ulama berselisih, gimana nih kita menentukan tanggalan? Apakah dimulai dari wafatnya Nabi, diutusnya Nabi, ya, lahirnya Nabi, atau dari hijrahnya Nabi? Ternyata yang kita tahu diambil dari mana? Hijrah. Pas hari hijrah itulah awal sejarah. Berarti pas hari hijrah berarti itulah tanggal 1 Hijriah. Nah. Hah? Nabi udah wafat, tapi para sahabat masih ingat peristiwa hijrah itu. Jadi mulai dari situ, mundur dari situ. ya, mundur. Ya, 11 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian mundur. Mundur ke 10 tahun belakang. Itu dimulai tanggal 1 Hijriah. Ya. Makanya bisa ditentukan perang Badar terjadi tahun sekian Hijriah, turunnya ayat haji sekian tahun Hijriah begitu, mundur. Padahal waktu itu belum ada tanggalan. Iya. Nah, oleh Umar bin Khattab. Yang menentukan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Hah? Bulannya ditentuin juga. Iya. Bulannya awal tanggal tahun baru itu Hijriahnya itu. Terus lanjut Pak Ahmad. Fakot abda. Fakot abda. Bakhdurum bilbadai bilhidroti munasabatan. Munasabat. Munasabat. Baik, perhatikan di sini. Ya, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagian dari para ulama, ya, itu abda. Apa namanya, menyerukan agar hijrah itu, ya, dijadikan sebagai ya, munasabah. Sebagai momentum lah ya. Terus. Fakula hanat hanatil kodoya alati ittafakat selalu mayukinu ayyuk roha. Ayyuk roha. Ayyuk arroh. Ayyuk arroh bila angkah. Baik, perhatikan. Dan dia mengatakan. Ya. Kanat al-kodoya. Kasus atau permasalahan yang disepakati dan memungkinkan untuk dijadikan sebagai permulaan sejarah itu ada empat. Ada empat peristiwa. Nah, Pak Yusuf, baca. Anak, antum? Wahidan sih. Layakmu wahidun. Layakmu wahidun min huma minan nisa'i pita ini sunnati. Pita ini sana. Pita ini sunnati. Wa amma wafat. Waktul wafati. Fa'aridu anhu. Fa'aridu. Fa'aridu anhu. Lima yatawaqqa'u bi'idrihi minal asafi alaihi. Baik, perhatikan sini. Ya, jadi ada empat momentum yang bisa dijadikan awal sejarah. Yang pertama mau apa namanya hari lahirnya Nabi. Yang kedua diutusnya Nabi. Diutusnya beliau dijadikan sebagai Rasul. Yang ketiga hijrahnya Nabi. Yang keempat wafatnya Nabi. Ya, namun yang lebih rajih para ulama merajihkan lebih menguatkan. Ya. Dengan diawali hijrah. Karena kalau kelahiran diutus itu enggak lepas dari apa? Dari nizak. Dari perselisihan, pita'yini sana. Dalam menentukan tahun. Ya, tadi kan. Nah, lahirnya Nabi tahun gajah apa 10 tahun sebelum tahun gajah? Setelah tahun gajah atau 30 tahun atau 40 tahun? Begitu. Khilaf. Nah, ini kalau lahirnya beliau. Apalagi tadi? Kalau diutus, apa namanya? Diutusnya, itu juga khilaf. Diutusnya Nabi itu juga khilaf. Artinya Nabi SAW dijadikan sebagai seorang Rasul di tahun berapa? Karena ini efek dari persisian penentuan tanggal apa tahun lahir. Kan beliau diutus menjadi seorang Rasul umur 40 tahun. Ya, kalau di lahirnya aja udah berselisih, para ulama, apakah di tahun gajah 10 tahun setelah tahun gajah 30 tahun setelah tahun gajah, 40 tahun otomatis umur beliau pun juga dipersisikan ketika menjadi Rasul. Nah, enggak cocok berarti, untuk dijadikan awal tanggal Islam. Wa amma wafatuhu. Adapunlah wafatnya beliau, fa'aradu, para ulama berpaling dari ini. Ya. Kenapa? Lima ya tawakau, karena hanya akan menyebabkan apa? Mengingat, menyebabkan kesedihan terhadap hal ini. Ya. Masa dimulai tahun hijrah di apa itu wafatnya Nabi. Sedih lah. Ya. Baik. Terus baca lagi berikutnya. Pak Majid. Anhasara. Wa innama. Hah? Wa innama apa? Wa innama akharuhu. Lianna. Ibtida'ah. Ya. Muharrami. Izil. Izil bay'atu. Zil hijjah. Wahia. Wahia muqaddamatun. Muqaddamah atau muqaddimah? Muqaddimah ya, pendahuluan. Muqaddimatun. Bakana awalu. Hilal. Bakana awal apa? Apa itu khobar ya. Bakana awala hilalin. Panasaba ayyuj'ala mubtada'an. Iya. Bukan. Ma waqaftu ibtida'i. Ah, cukup, cukup. Ya. Mana? Pan hasara. Di sini ya. Di mana tadi Pak Majid? Ya. Pan hasara, maka akhirnya para ulama di sini membatasi menentukan pilihan pada hijrah aja. Ya. Di ketika hijrah itulah awal tahun Islam. Innama akharuhu min Rabiul Awal. Ya. Innama akharuhu min Rabiul Awal ila Muharram. Dan mereka mengakhirkan dari Rabiul Awal ke Muharram. Ya. Li'anna ibtida' al-azmi 'ala al-hijrah kana fil Muharram. Karena tekad untuk hijrah itu dimulai bulan Muharram. Ya. Wa kana awwala hilalin ya idzil bai'ah, karena yang namanya bai'at ya bai'at kepada Nabi fi asna idzil hijjah, itu terjadi di tengah-tengah bulan Zulhijjah ya. Wa hiya muqaddimatun lil hijrah, dan ini berarti merupakan pendahuluan dari hijrah. Wa kana awal ini khobar apa isim ya? Enaknya. Enaknya ya. Fakana awwalu hilalin istahala ba'dal bay'ati wal azmi ala al-hijrah hilalal muharrami. Oh iya. Hilalannya ini berarti hilal yang pertama isim, hilal yang kedua khobar. Ya. Boleh aja. Ini kasusnya kayak ini. Sabda Nabi ke Mu'ad. Falyakun awwalu awwala ma tad'uhu ilaih syahadata atau syahadatu, boleh aja. Boleh aja antum katakan fa awwala fa kana awwala hilalin istahala ba'da al-bi'ati al-azmi 'ala al-hijrati hilalul muharram. Ya. Dan juga awal hilal yang muncul setelah bai'at dan adanya tekad untuk hijrah adalah Hilal Muharram. Ya. Bisa bolak-balik. Sama kayak had sabda Nabi ke Mu'ad tadi. Falyakun awwalu ma tad'uhu. Ma tad'uhum ilai syahadata. Atau syahadatu. Ini dijelaskan oleh para ulama yang meng-i'rab hadis tersebut di syarah-syarah kitab Tauhid. Baik. Mana lagi tadi? Fanasaba ayu jala mubtada'an. Ya. Maka sudah sangat cocok untuk dijadikan sebagai permulaan penanggalan. Wa hada aqwalu ma waqaftu alaihi min munasabatil ibtida'i bil muharram. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang saya jumpai tentang momentum dimulainya bulan Muharram. Ini pendapat siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wal masyhur anna awwala man ya, wal masyhur namun yang masyhur ya, anna awwala min ibtida'i bit tarikh man ibtada'a bit tarikh Umar. Yang masyhur yang memulai penanggalan tanggalan Islam ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wakila Ya'ya Ya'la Ibnu Umayyah bil Yaman. Ada yang mengatakan yang memulai adalah Ya'la bin Umayyah bil Yaman. Namun yang paling masyhur adalah Umar bin Khattab. Cukup sampai sini nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, di dafnuhu wa umruhu. Ya. Dimakamkannya beliau dan di ya dan usia beliau. Ya, subhanallah. Alhamdulillah.